Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyalurkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya, dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah pula pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk duduk sejenak bermajlis mengkaji sebagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan baca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, sebuah kitab yang penuh dengan faedah, yang berisi hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan kita telah sampai kepada al-hadis Al-Thani wa Tis'un, hadis yang ke-92. Qala rahimallahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan dakhalat Hindun bintu Utbah, masuk Hindun bintu Utbah yakni istrinya Abu Sufyan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, seorang yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku dari nafkah yang mencukupi diriku dan mencukupi anak-anakku. Ya, dia mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya Abu Sufyan suaminya adalah seorang yang syahih, yang hitung-hitungan, yang kikir, yang dia tidak memberikan kepadaku dari nafkah apa-apa yang mencukupi kebutuhanku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtuhu min malihi bighairi ilmih, kecuali apa-apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, karena pemberiannya kepadaku itu tidak mencukupi untuk kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Aku mengambil sesuai dengan kebutuhanku tanpa sepengetahuannya. Fal 'alayya fi dzalika min junahin, maka apakah pada yang demikian itu diriku mendapat dosa? Apakah aku berdosa gara-gara melakukan yang demikian itu, yakni mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebutuhanku tanpa sepengetahuan suamiku? Faqala Rasulullah SAW, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Rasul mengatakan ambillah dari hartanya secara ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan keumuman. Ini makna dari al-ma'ruf, sesuai dengan urf, apa yang dikatakan baik oleh kebanyakan masyarakat, itulah namanya urf. Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi baniki, apa-apa yang mencukupi bagimu dan mencukupi bagi anak-anakmu. Muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimallahu taala, akhadha al-ulama'u min hadha al-hadithi fikhan katsiran. Sa'ushiru ila ma yakhduruni. Para ulama mengambil dari hadis ini fikih yang banyak, yakni faedah yang banyak dari hadis ini. Sa'ushiru ila ma yakhduruni, maka aku akan tunjukkan apa-apa yang terlintas dalam pikiranku. Ya. Aku akan tunjukkan apa-apa yang hadir dalam pikiranku. 6. Minhu annal mustafti wal mutadhallim yajuzu an yatakallam bisidqi fi man ta'allaqa bihi al istifta'u wa tadhallum. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasanya seorang yang meminta fatwa dan seorang yang terzolimi, ya, seorang yang dizolimi sama orang lain, boleh baginya untuk berbicara apa adanya, berbicara dengan jujur tentang orang yang ada kaitannya dengan fatwa yang diminta atau kezoliman yang disebutkan. Ya. Boleh bagi orang yang terzolimi atau orang yang meminta fatwa untuk berbicara tentang orang. Ya. Berbicara tentang kezoliman orang atau kejelekan orang. 6. Yang berkaitan dengan apa yang dia tanyakan. Ya. Sebatas itu saja. Sebatas yang dia tanyakan. Walaysa minal ghibah al-muharramah, dan ini tidak termasuk ghibah yang muharramah, tidak termasuk ghibah yang terlarang. Ya. Nah, seperti seorang misalnya dizolimi, ya, dia bermuamalah sama si A misalnya, dia merasa dizolimi, si A ini telah berbuat curang kepada saya, tapi saya tidak tahu pasti bagaimana saya harus berbuat atau bagaimana hukum syar'i yang saya harus tindak lanjuti dan seterusnya. Sehingga dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Fulan telah mendzalimi saya demikian dan demikian. Ya. Disebutkan. Maka dia sebutkan secukupnya, yakni yang berkaitan dengan apa yang dia tanyakan. Yakni kecurangan dia dalam muamalah misalnya. Disebutkan itu saja. Tidak perlu kemudian diungkit semua kejelekan yang lainnya. Dia minta fatwa berkaitan dengan urusan jual beli yang dicurangi sama saudaranya. Tapi disebutkan bahwasanya dia ini suka melakukan begini-begini di tempat yang lain. Melebar semuanya. Tidak. Tetapi dia menyebutkan kekurangan orang tersebut sebatas perkara yang dia mau tanyakan. Atau sebatas kezoliman yang dilakukan kepadanya. Dan ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Ya, tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Yakni bagi orang yang dizolimi dan orang yang meminta fatwa. Wa huwa ahadun mawadhi'i al-mustasniyati minal ghibah. Ini adalah salah satu tempat, ya, salah satu tempat dari tempat-tempat yang dikecualikan dari ghibah. Ya. Di sana ada pengecualian. Ghibah pada asalnya haram, ya, termasuk dosa besar. Tetapi di sana ada pengecualian. Ya. Di antaranya apa? Yang di antaranya adalah yakni orang yang dizalimi atau orang yang meminta fatwa, maka boleh dia menceritakan atau menggibahi, dan ini tidak dihukumi ghibah. Kenapa? Karena dia dalam rangka mencari fatwa dan dalam rangka mencari pertolongan atau pembelaan dari yang berwenang, dari pemerintah misalnya, atau dari yang berwenang, dari aparat kepolisian misalnya. Dia sampaikan, ya, fulan telah mendzalimi saya demikian dan demikian. Agar apa? Agar dibela. Nah, ini salah satu tempat yang diperbolehkan untuk ghibah, yakni ketika meminta fatwa atau ketika dizalimi. Wa yajmu'ul jami'a al-hajatu ila takallumi fil ghair. Dan mengumpulkan semuanya, yakni semua perkara yang boleh untuk menggibah itu, yang dikecualikan itu adalah al-hajah ila takalumi fil ghair, yakni adanya kebutuhan untuk membicarakan kekurangan atau kejelekan orang lain. Ya. Jadi pengecualian ghibah, yakni ghibah yang diperbolehkan, itu ada sekian banyak. Ya, nanti akan kita sebutkan kalau mencukupi waktu dari kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ghibah-ghibah yang dikecualikan. Yang keseluruhannya, itu dikumpulkan dengan satu alasan, yakni al-hajatu ila takallumi fil ghair, yakni hajah atau adanya kebutuhan untuk berbicara tentang enam, tentang kejelekan orang lain. Enam. Fa innal ghibata al-muharramata dzakar dzikruka akhaka bima yakrah. Karena sesungguhnya ghibah yang diharamkan itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak suka. Ini ghibah yang diharamkan. Enam. Fa in ihtija ila dzalika kama dzakarna, maka apabila dibutuhkan untuk yang demikian itu, ya, sebagaimana yang kami sebutkan, yakni orang yang minta fatwa atau orang yang dizalimi, wa kama fi nasihatil khasah, dan sebagaimana nasihat untuk orang tertentu, ya, kita nasihatkan kepada si fulan, hati-hati, kamu lebih baik jangan terlalu dekat dengan dia, karena dia ada jeleknya demikian-demikian, dia suka berbohong, dia suka mengajak untuk bermaksiat dan lain-lain. Udah, jangan dekat-dekat dengan dia. Ya. Nah, dan ini tidak termasuk ghibah. Ini adalah nasihat yang memang diperlukan. Ya, ini nasihat yang diperlukan. Awil amah atau secara umum. Nasihat kepada kaum muslimin secara umum, hati-hati dari fulan. Dia membawa pemikiran liberal. Ya. Dia belajar di Amerika, pulang ke Indonesia, mengajak untuk mendekonstruksi syariah, mengkritik syariah, menganggap syariah ini tidak sempurna dan lain-lain. Hati-hati, jangan dengar ceramahnya, walaupun dia adalah orang yang pintar bicara dan seterusnya. Nah, ini juga tidak termasuk ghibah. Nah, ini nasihat amah, nasihat yang umum. Aula yurafu ila bilaqabihi, atau orang yang tidak dikenal kecuali dengan laqabnya. Ya. Nah, jadi menyebutkan untuk diambil iktibar, ya, menyebutkan tentang kejelekan seseorang tetapi tidak nam diketahui orangnya siapa. Ya. Nam, jaza dzalika bi miqdari ma yahsulu bihil maqsud, yang demikian itu boleh sekadar bisa terwujud yang dimaksudkan. Ya, jadi yang dicukupkan adalah itu, ya. Ada seorang nam, dia kejelekannya demikian, kejelekan yang membahayakan bagi seseorang atau membahayakan orang lain, maka yang disebutkan kejelekan itu saja yang membahayakan bagi orang yang mau dinasihati. Tidak perlu kemudian kejelekan-kejelekan yang lain disebutkan, ya. Misalnya, hati-hati kamu jangan terlalu dekat dengan si A. Si A itu suka berbohong, jangan sampai kamu jadi korban, ya. Jangan kemudian disebutkan kejelekan-kejelekan yang lain. Oh, dia itu, ya, punggungnya penuh dengan panu. Oh, ini kejelekan juga, tapi apa gunanya? Ya. Karena yang kita peringatkan, yang kita nasihatkan, akhirnya hati-hati, jangan terlalu dekat, jangan menjadi korban. Ya. Oh, dia itu orang tuanya dulu begini begini begini. Loh, apa hubungannya? Tidak perlu disebutkan kejelekan yang lain. Disebutkan kejelekan secukupnya, yang penting tercapai apa yang dimaksudkan. Ya. Maksudnya menasihati agar dia tidak dekat-dekat dengan si fulan. Ya. Tidak perlu menyebutkan kejelekan-kejelekan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan nasihat tersebut. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis ini. Bahasanya, orang yang meminta fatwa atau orang yang dizalimi, boleh dia berbicara tentang kejelekan orang lain. Ya. Nah, ini diperbolehkan dalam rangka meminta fatwa atau dizalimi. Sehingga kalau tidak dalam rangka meminta fatwa, atau tidak dalam rangka dia didzalimi mencari pembelaan, maka dia terjatuh kepada dosa besar. Dia menyebutkan kejelekan saudaranya, yang kalau saudaranya itu mendengar perkataannya dia tidak suka. Ya, ini adalah dosa besar. Kemudian, wa minhu, Dan diantaranya pula faedah yang lainnya, anna nafaqatal awladi wajibatun alal abi wa annahu yakhtasu biha. Faedah berikutnya adalah bahwasanya nafkah anak-anak itu adalah kewajiban sang bapak, dan bahwasanya dialah yang memiliki tanggung jawab itu, bapaklah yang bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya. La tusyarikuhul fiha wala ghairu, tidak berserikat padanya ibu dan tidak pula yang lainnya. Seorang kalau punya anak-anak, maka anak-anak itu nafkahnya 100% tanggung jawab bapaknya. Ya. Jadi tidak benar kalau sampai suami kemudian menuntut, lah kan kita kan sama-sama orang tua, sampai muncul anak-anak ini kan gara-gara saya dan kamu. Ya. Bukan gara-gara saya saja, saya dan kamu sehingga muncul anak-anak ini. Jadi bantu, saya kasih, saya mencari 50%, kamu 50%. Ya. Kalau anak kita kebutuhan misalnya 1 bulan 200 ribu, 1 bulan saya kasih 100 ribu, kamu kasih 100 ribu. Ya. Ini tidak benar yang demikian. Karena kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban sang bapak 100%. Bahkan nafkah istrinya kewajiban dari suami. Ya. Nah, tetapi kalau istri membantu, maka ini mustahab bagi istrinya. Adapun suami hukumnya wajib. Seandainya istri tidak mengeluarkan, istri tidak berdosa. Kenapa? Karena itu kewajiban sang suami. Nah, apalagi kalau ada suami yang otoriter, ya. Karena istrinya tiap bulan dapat gaji, pokoknya tiap bulan kamu setor kepada suami. Saya kan pemimpin, pemimpin rumah tangga. Kamu harus ikut apa yang menjadi aturan pemimpin rumah tangga. Pendapatmu semua harus setor kepada pimpinan. Ya. Ini adalah zalim yang seperti ini. Ya, ini adalah zalim. Kalau dia sudah kasih izin istrinya untuk mencari harta sepenuhnya yang didapatkan oleh sang istri, itu adalah sepenuhnya hak istri. Ya, sepenuhnya adalah hak istri. Kalau istrinya kasihan lihat suami karena suaminya gajinya lebih sedikit daripada sang istri, boleh sang istri memberikan bantuan kepada suaminya, dan ini ganjaran bagi sang istri, ya. Bukan kewajiban, tetapi mustahab bagi sang istri, ya, membantu suaminya. Nah, ini faedah dari hadis ini, bahwasanya kewajiban nafkah anak-anak itu adalah kewajiban sang bapak, ya, bukan kewajiban ibu atau yang lainnya. Oh, ini omnya, dia kan omnya, ayo tanggung jawab bantu loh. Apalagi omnya lebih jauh lagi, ya. Ini bapak yang tidak tanggung jawab, ya. Semangat walimah tapi takut konsekuensi walimah. Wih, semangat walimah. Oh, berani dua. Wih, gertak sambal ini. Ya, buktinya jarang-jarang berani. Begitu punya anak juga, aduh, anak banyak, bagaimana saya cari nafkah? Loh, kalau mau nikah aja semangat, sekarang mau cari nafkah buat anak-anak tidak semangat, bagaimana ini? Nah, ini para suami. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mudahkan kita para suami, ya, untuk nam mencukupi nafkah keluarga. Amin ya rabbal alamin. 6. Wa kadzalika fihi wujubu nafaqati zaujah. Dan demikian pula pada hadis ini terdapat faedah wajibnya memberikan nafkah kepada istri. Ya. Wajibnya memberi nafkah kepada istri, tidak cuma anak-anaknya. Kamu kan istri kan sudah besar, mencari sendiri, nanti anak-anak saya yang tanggung. Tidak. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ya. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf apa yang mencukupi dirimu, yakni mencukupi sang istri dan mencukupi anak-anakmu, ya, mencukupi anak-anak, ya, anak-anak mereka berdua, ya, bukan cuma anaknya istri. Naam, tapi anak mereka berdua. Naam. Wajibnya memberikan nafkah kepada istri, wa anna miqdara dzalika al-kifayah, ya. Dan ukuran nafkah untuk istri itu adalah kecukupan, ya. Jadi tidak ada batas nominal tertentu bahwasanya setiap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya 1 bulan 1,5 juta misalnya. Tidak ada, tetapi al-kifayah, kecukupan. Karena terkadang kebutuhan antara istri yang satu dengan istri yang lain berbeda-beda. Kebutuhan istri yang belum punya anak berbeda dengan anaknya, dengan istri yang anaknya sudah 9 misalnya, beda. Ya. Nah, jadi ukurannya adalah kecukupan. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ya. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf apa yang mencukupimu. Ya. Jadi ukurannya apa? Kecukupan. Ya. Sehingga sang istri seandainya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang pelit, ya. Dan ini adalah ukuran yang nisbi. Ini adalah penilaian dari sang istri, ya. Ini adalah ukuran dari sang istri. 6. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil apa yang dia butuhkan, ya. Jadi seandainya kebutuhannya dalam sehari beras sekian kilo, kebutuhan ini dan lain-lain, kok ternyata kurang, dia ambil yang secukupnya. Jangan kemudian dia mengambil yang berlebih-lebihan, ya. Mengambil yang berlebih-lebihan. 6. Tiap bulan mengambil secara tanpa pengetahuan suami. 6. Uang untuk beli emas 5 gram tiap bulan. Nah, ini berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan. Tapi kalau kebutuhan sehari-harinya, pakaiannya sudah bolong-bolong, kalau keluar 6 tidak ada pakaian yang pantas lagi, ya, dia mengambil untuk membeli pakaian, ya, yang cukupnya. Dan jangan kemudian dia membeli gaun pengantin yang harganya sampai belasan juta. Ini sudah kelewat dari yang ma'ruf, ya. Dia dalam mengambil sesuai dengan yang ma'ruf, sesuai dengan keumuman masyarakatnya. 6. Wa annal kifayata mu'tabaratun bil 'urf, dan kecukupan itu ukurannya adalah dengan 'urf, ya, dengan kebiasaan masyarakat setempat, ya. Bi hasabi ahwalin nas, sesuai dengan keadaan manusia. Fi zamanihim wa makanihim, pada zaman mereka dan pada tempat mereka. Sehingga kebutuhan orang-orang di Arab, ya, tidak sama dengan kebutuhan orang-orang di Seram misalnya. Orang di Arab Saudi tiap hari misalnya kebutuhannya harus belanja di mall misalnya. Beli beras di mall, beli cili di mall, beli. Nah, kalau di Seram cili ada di samping rumah, kasbi tinggal cabut belakang. Minta itu istrinya Syekh itu tiap bulan itu 5 ribu rial misalnya. Pokoknya saya tiap bulan juga 5 juta. Duh. Di kampung di Seram minta 5 juta tiap bulan. Ini tidak ma'ruf yang demikian. Ya. Tidak ma'ruf. Jadi urf ini kembalinya kepada apa? Kepada keadaan manusia. Pada zamannya, pada tempatnya, ya. Pada zamannya kebutuhan manusia tahun 45 berbeda dengan manusia tahun 2000, ya. Tahun 45 mungkin 10 rupiah bisa sampai 1 bulan. Loh. Lah kalau zaman tahun 2000, ya. 2 rupiah, loh, ini enggak laku sama sekali, ya. Bahkan cari aja sulit. Ya. Misalnya istri minta saya minta uang 2 rupiah, suami tambah bingung, ya. Mending kamu minta 200 ribu daripada minta 2 rupiah, ya. Lebih sulit mencari. Nah, kenapa? Karena zamannya berbeda. Demikian pula wa yusrihim wa usrihim, masa kemudahan dan kesulitan mereka. Masa paceklik minta nafkah seperti ketika masa-masa jaya, ini juga tidak bisa disamakan, ya. Nah, berbeda. Wa annal munfiqa idza mtana'a aw shahha 'anin nafaqati aslan wa takmilan wa liman lahu an-nafaqatu ayubashirun infaqa an ya'khudha min malihi walau bi ghairi ilmihi. Dan sesungguhnya al-munfiq, yakni orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah, ya. Orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah, apabila dia membatasi atau dia pelit dari nafkah tersebut, baik secara aslan atau takmilan, secara asal ini, yakni dia enggak mau kasih sama sekali, ya. Walaupun 1 rupiah dia enggak kasih, atau dia tidak memberikan secara sempurna, yakni istri misalnya kebutuhan 1 bulan ini ada sekian, dia cuma kasih separuhnya. Jadi 15 hari bisa makan, 15 hari sisanya berpuasa istrinya. Ya. Ini berarti tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, maka faliman lahun nafkah, maka bagi orang yang dia berhak mendapatkan nafkah tersebut, istri atau anak-anak, ayubashirul infak, atau dia yang bersentuhan langsung dengan infak tersebut, ya, dia bisa mengakses harta suaminya. Boleh baginya an ya'khudha min malih, boleh dia mengambil dari harta suaminya, walau bi ghairi ilmi, walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. Wa dzalika li anna as-sababa dhahir, Yang demikian itu karena sebabnya zahir, sebabnya jelas. Ya. Sebabnya jelas. Karena memang kurang, terus mau cari di mana lagi? Mau ambil di tetangga, ya. Mencuri namanya. Ya mau enggak mau ambil dari harta suaminya. Ini sebab yang jelas. Kenapa? Karena kebutuhan. Yang diberikan tidak mencukupi sehingga mau tidak mau harus mengambil dari harta suaminya walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. 6. Wala yunsabu fi hadhil halati ilal khiyanah. Dan ini tidak dikatakan khianat. Ya. Yang demikian ini tidak dikatakan khianat. Fala yadkhulu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wala takhun man khanaka. Dan tidak masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda wala takhun man khanaka. Janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ya. Jadi jangan balas kejelekan orang lain dengan pengkhianatan orang lain dengan pengkhianatan pula. Jangan. Terlebih dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga. Masing-masing mesti menyadari kekurangan pasangannya. Sehingga kalau didapati kekurangan pasangannya, dia tidak kemudian membalas. Awas, kemarin kamu tidak kasih jatah sama saya, sekarang saya tidak kasih jatah buat kamu. Balas dendam. Ya. Kemarin kamu kurang ajar sama saya, sekarang saya mau kurang ajar sama kamu. Tidak demikian. Ya. Seorang suami ketika memberikan hak istrinya, melaksanakan kewajibannya, hendaklah diniatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sang istri ketika melaksanakan kewajibannya, memenuhi hak suaminya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendapati kekurangan dari suaminya atau sang suami mendapati kekurangan dari istrinya, dia tetap semangat di dalam melaksanakan kewajibannya. Dia tetap berusaha memenuhi hak-hak istrinya dengan sempurna. Demikian pula sang istri berusaha memenuhi hak-hak suaminya dengan sempurna. Kenapa? Karena dia melakukan semua itu, melaksanakan kewajiban itu semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen mendapatkan balasan yang setimpal dari suaminya atau balasan yang setimpal dari istrinya. Bukan, tapi semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa hadha huwa al-qaul al-wasatu as-sahihu fi mas'alatil akhdhi min mali man lahu haqqun 'alaihi bighairi ilmihi bi miqdari haqqihi. Dan ini adalah pendapat yang pertengahan, ya, pendapat yang paling adil dalam permasalahan mengambil 6 harta dari orang yang memang memiliki kewajiban untuk memberikan harta tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuannya sesuai dengan haknya. 6. Ini adalah pendapat yang pertengahan. 6. Wa huwa al-masyhur min madzhab al-Imam Ahmad, dan ini adalah yang masyhur dari madzhab al-Imam Ahmad. Annahu yajuzu dzalika illa idza kana sababu dhahiran, yakni tidak boleh seorang istri mengambil harta dari suaminya kecuali kalau sebabnya zahir, sebabnya jelas. Yakni seperti tadi, sebabnya karena memang masih kurang, suaminya sudah kasih tetapi masih kurang, maka boleh. Tapi kalau sebabnya tidak zahir, ya, sebabnya tidak zahir, dia pikirannya nanti kalau sampai suami saya ceraikan saya bagaimana? Saya harus nabung dari sekarang. Tiap hari ambil uangnya suami, simpan. Simpan, simpan. Kenapa? Nanti jangan-jangan kalau suami saya cerai, bagaimana? Kalau sudah dicerai, saya sudah punya tabungan yang cukup. Nah, ini sebab yang tidak zahir, tidak boleh yang demikian, haram. Ya. Tapi kalau sebabnya zahir, maka diperbolehkan seorang istri mengambil sebagian harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Itu pun dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Tidak berlebih-lebihan. 6. Ya. Tidak boleh seorang istri mengambil harta suaminya kecuali sebabnya zahir, ya. Kan nafaqati ala zaujah wal aulad wal mamaliki wa nahwihim wa ka haqqid dhaif, ya. Seperti nafkah untuk istri, nafkah untuk anak-anak, nafkah untuk hamba sahaya, ya, untuk budak atau yang surup atau yang lainnya. Demikian pula seperti hak tamu, ya, seperti hak tamu, ya. Ada tamu, tidak ada yang bisa dihidangkan, ya. Air atau makanan atau apa tidak bisa dihidangkan, ya, mau tidak mau ambil dari harta suaminya untuk menjamu tamu tersebut. Ya, ini termasuk sebab yang zahir. Ya. Demikian pula memiliki hamba sahaya, budak ya, di zaman kita ya, tidak ada. Nah, di zaman dahulu ya, di zaman Nabi SAW masih ada. Nah, kalau misalnya budak ini belum makan, tuannya juga belum kasih makanan, maka boleh sang istri ya, atau sang anak mengambilkan harta dari orang tuanya untuk dikasih kepada budak tadi ya, untuk memberikan makan kepada budak tadi. Nah, ini yang secukupnya pula ya. Kalau cuma lapar ya dikasih makan sampai dia kenyang, bukan kemudian diambilkan uang yang banyak belikan emas, kasih kalung emas kepada budaknya, ini sudah kelewatan. 6. Wa minhu, dan diantaranya faedah yang lainnya adalah annal mutawalliya amran minal umuri yahtaju fihi ila takdirin maliyin yukbalu qawluhu fit takdir li'annahu mu'taman laul wilayatu ala dzalika syai'i. 6. Bahwasanya orang yang diserai suatu urusan ya, orang yang diamanahi suatu urusan dalam urusan apapun yang dia membutuhkan kepada harta tertentu ya. Kita nyuruh orang suatu pekerjaan yang pekerjaan itu membutuhkan harta yang sekian yang memang tidak bisa dipastikan ya. 6. Yang jelas pekerjaan itu membutuhkan biaya, maka diterima perkataannya dalam ukuran tersebut ya. Jadi kita misalnya minta tolong uruskan ini, uruskan surat-surat ini pokoknya sampai selesai ya, kan gak bisa dipastikan habisnya berapa nanti, tidak bisa dipastikan. Berbeda dengan misalnya tolong belikan motor ini yang merek ini harganya sekian, sudah ada di labelnya ya, nanti saya kasih ongkos sekian, maka bisa dipastikan ya. Misalnya ongkos mobil apa motor ini harganya 20 juta dikasih ongkos untuk belanja 1 juta. Nanti saya kasih 21 juta untuk beli motor, harga mobil apa harga motor 20 juta yang 1 juta buat kamu. Nah, terus kalau dikasih amanah yang tidak jelas ongkosnya, ini pokoknya tolong urus ya, perizinan saya ini biayanya belum bisa ditentukan ya, karena nanti kadang butuh itu yang belum tahu. Nah, maka ketika orang yang diamanahi dia mengatakan ini semua kebutuhannya adalah 5.500.000. Nah, maka orang yang memberikan amanah dia mesti menerima perkataan orang yang diamanahi tersebut. Kenapa? Li'annahu mu'taman. Karena dia adalah orang yang dipercaya. Kalau dari awal dia tidak percaya sama dia, jangan pasrahi urusan. Ya. Tapi kalau kita sudah memasrahkan urusan ini, tolong pokoknya urus. Ya. Nah, dia bilang berapapun, maka sang pemberi amanah dia mesti menerima perkataannya. Kenapa? Dia mu'taman. Ya. Dia adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh 6 orang yang memberikan amanah tadi. 6. Lahul wilayatu ala dzalika syai'. Karena dia memiliki ya, wilayah, yakni kekuasaan atau pengaturan pada semua itu. Ya, pada pengaturan semua itu. 6. Wa minhu, kemudian faedah berikutnya, anal mustaftiya fatwan laha ta'aluqul bil ghair wa ghalaba ala dhanni al mas'uli sidquhu la yahtaju ila ihdari dhalikal ghairi. 6. Sesungguhnya seorang yang meminta fatwa yang fatwa itu ada kaitannya dengan orang lain ya. Sesungguhnya orang yang meminta fatwa yang ada kaitannya dengan orang lain dan menurut persangkaan orang yang ditanya, orang yang dimintai fatwa, bahwasanya orang ini jujur ya, wa ghalaba ala dhanil mas'ul, dan berdasarkan persangkaan kuat orang yang ditanya itu bahwasanya orang ini jujur ya, maka tidak membutuhkan untuk menghadirkan orang lain tersebut ya. Ada seorang datang kepada 6 orang yang lebih berilmu meminta fatwa, bahwasanya fulan telah melakukan demikian-demikian kepadaku, bagaimana seharusnya yang saya lakukan ya. Nah, kalau orang yang ditanya dia merasa orang ini adalah orang yang jujur, tidak perlu mendatangkan orang yang ditanyakan di dalam fatwa tersebut. Tapi kalau orang ini dia pernah mendapati ini pernah parente, pernah bohong ya. Ketika dia bertanya, tidak ada salahnya orang yang ditanya cross check dulu benar enggak ya. Tapi kalau yang ditanya ini sudah merasa yakin dia ini jujur, maka tidak perlu mendatangkan orang yang disebutkan di dalam fatwanya tersebut. Ya, tidak perlu menghadirkan orang tersebut. 6. Wa khususan idza kana fi dzalika mafsadah. Terlebih khusus kalau dalam menghadirkan orang lain itu menimbulkan mafsadah. Ya, nanti bisa menimbulkan keributan, perkelahian dan lain-lain. Ya, maka tidak perlu didatangkan orang yang ketiga, ya, orang yang ditanyakan di dalam fatwa tersebut. Kama fi hadzal qadiyati, sebagaimana dalam permasalahan ini yang disebutkan dalam hadis. Fa inna law ahdara Abu Sufyan li hadzal syikayah lam yu'man an yaqa'a bainahu wa baina zawjihi ma la yanbaghi, ya. Sebagaimana perkara yang disebutkan dalam hadis ini, seandainya Rasulullah SAW mendatangkan Abu Sufyan, ya, dalam pengaduan ini, maka tidak aman dari terjadinya percekcokan antara Abu Sufyan dengan istrinya. Ya. Jadi misalnya, ini suami saya pelit loh, siapa yang pelit? Saya kasih terus dia beri. Nah, terjadi percekcokan. Ya. Jadi tidak perlu dihadirkan. 6. Walaysa fi hadza didalatun alal ghaib. Fa inna hadza laysa bihukmin wa inna ma huwa istifta, wallahu alam. Dan tidak ada dalil dalam hadis ini bolehnya memvonis orang yang ketiga. Ya. Ini hadis ini lihat, Rasul tidak mendatangkan Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan adalah orang yang dikeluhkan, yang diadukan di sini. Berarti ini menunjukkan boleh memvonis orang yang tidak hadir. Ya. Tidak diambil 6 faedah demikian. Ya. Tidak demikian. Kenapa? Karena permasalahan ini bukanlah permasalahan hukum, ya, memutuskan hukum. Ini benar, ini salah, bukan. Ya. Wa inna ma huwa istifta, ini adalah semata-mata minta fatwa, ya, meminta fatwa, ya. Jadi dalam permasalahan fatwa, ketika orang yang dimintai 6 fatwanya ini melihat orang ini jujur, enggak perlu didatangkan orang yang ketiga, ya. Dan ini juga bukan merupakan vonis, ya, bukan merupakan vonis bahwasanya si A salah, si B benar dan seterusnya, tidak. Ini dalam permasalahan fatwa, ya. Sehingga jangan sampai kemudian ada yang salah memahami hadis ini. Oh, ini berarti boleh memvonis orang yang tidak hadir. Ya. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Naam. Tapi wallahu ta'ala alam suhab. Dan waktu yang tersisa kita baca sedikit. Ya. Naam. Tentang perkara-perkara yang dikecualikan dari ghibah. Naam. Qala an-Nawawi rahimallahu ta'ala. I'lam annal ghibata tubahu li ghadadin sahihin syar'i. Naam. La yumkin al-wusulu ilaihi ila biha. Ketahuilah bahwasanya ghibah itu diperbolehkan dengan tujuan yang benar lagi syar'i, yang tidak mungkin terwujud, ya, niat yang baik dan syar'i itu tadi kecuali dengan menyampaikan itu. Wa ya sittatu asbabin, dan dia itu ada 6 sebab. Ya, jadi ada 6 sebab ghibah itu diperbolehkan. Ya, secara asal sekali lagi ghibah itu haram, dosa besar. Seperti seorang memakan bangkai saudaranya. Ya, Allah misalkan orang yang ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. 6. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu itu dikecualikan. Yang pertama, al-awwalu at-tadzallum, ya, yakni adanya kedzaliman. Ya, fayajuzu lil madzlumi an yatadzallama ila sultan. Ya. At-tadzallum ini mengadukan kedzaliman. At-tadzallum mengadukan kedzaliman. Maka boleh bagi orang yang dizalimi untuk mengadukan kedzaliman kepada sultan, kepada pemerintah, dan kepada hakim, kepada qadhi, dan selain dari keduanya mimman lahu wilayah, ya, dari orang-orang yang memiliki kekuasaan au qudrah ala insafihi min dzalimihi, ya, atau memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan terhadap orang yang mendzaliminya. 6. Fayaqulu dzalamani fulan bikadza, maka orang yang terzalimi ini dia menyampaikan fulan telah menzalimiku demikian-demikian, ya, disebutkan kezaliman-kezalimannya. Ini yang pertama dalam rangka mengadukan kezaliman, ya, yakni kepada 6 orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga 6 kalau dilakukan kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki pengaruh terhadap orang yang zalim, maka ini termasuk ghibah. Ya. 6. Kita ceritakan kepada tetangga tentang kedzaliman seseorang, padahal tetangga ini sama sekali tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menasihati, tidak bisa mencegah kedzalimannya, maka ini termasuk ghibah. 6. Jadi mengadukan kedzaliman kepada pemerintah atau kepada hakim atau kepada pihak yang berwenang, ini tidak termasuk riba. Yang kedua, asani al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang kedua dalam rangka meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran, ya. Ghibah yang diperbolehkan, ya, atau yang dikecualikan, yang kedua adalah dalam rangka meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Naam. Waradil 'asiyah ila shawab, ya, seperti mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar, fulan ya'malu kadza, fasjurhu anhu wa nahu dzalik. Naam. Maka dia berbicara kepada seseorang yang diharapkan kemampuannya untuk bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya. Dia kata, fulan dia melakukan kezaliman ini. Ya. Dan saya lihat hanya kamu yang bisa mengingkari dia, yang bisa menasihati dia. Ya. Maka tidak mengapa. Walaupun ini bukan pemerintah, walaupun bukan aparat yang berwenang, bukan hakim, bukan polisi. Ya. Tapi orang, tokoh yang didengar perkataannya, dia sampaikan. Fulan dia melakukan kezaliman demikian, ya. Tolong kalau bisa dicegah, jangan sampai dia bermaksiat berbuat zalim demikian dan demikian. Naam. Fasjurhu, ya, yakni cegahlah dia dari kezaliman tersebut. Naam. Ini yang kedua, meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta, ya. Yakni dalam rangka meminta fatwa, ya, seperti dalam hadis tadi, ya. Dalam hadis Hindun bin Utbah, ya, istri Abu Sufyan, datang pada Rasulullah minta fatwa. Apakah saya salah kalau mengambil harta suami saya, ya, gara-gara kekurangan, ya, yang diceritakan tadi. Naam. Berikutnya ar-rabi, yang keempat adalah tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Naam. Yang keempat adalah memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan dalam rangka menasihati mereka. Ya, dalam rangka menasihati mereka. Di antaranya apa? 6. Yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kejelekan, di antara bentuknya adalah jarhul majruhin, ya, minarwati wal wasyuhud. Yakni jarh terhadap orang-orang yang majruh dari para perawi, ya. 6. Ini ada sesuatu yang penting, ya, agar kaum muslimin mereka tidak mengamalkan hadis-hadis yang lemah apalagi palsu. Diingatkan hadis ini lemah karena riwayatnya fulan ini, ya, jelek hafalannya, atau fulan ini penipu, fulan ini demikian, disebutkan kejelekannya. Nah, ini merupakan apa? Tahdzir, ya, peringatan untuk kaum muslimin agar mereka tidak beramal dengan hadis-hadis yang lemah maupun palsu. Ya. Nah, merupakan nasihat bagi mereka agar mereka beramal di atas sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Ya. Bahkan hal ini adalah wajib bagi para ulama. Wajib bagi para ulama. Demikian pula termasuk nasihat untuk mereka adalah musyawarah fi musyawaratil insan. Bermusyawarah berkaitan dengan musyawarah. Misalnya dalam hubungan kekeluargaan, ada orang yang mau meminang, minta anaknya. Maka musyawarah bagaimana fulan ini? Ya, disebutkan, oh dia ini kejelekannya demikian. Ya. Oh, enggak apa-apa, ya. Lanjut kalau enggak apa-apa. Tapi kalau enggak sanggup, cari yang lain. Ya, ini musyawarah. Naam. Atau musyarakatihi, atau bekerja sama. Saya ini mau ada kerja sama bisnis dengan fulan, bagaimana? Ya. Tentang fulan ini. Ya, disebutkan, oh fulan demikian. Nah, ini juga termasuk dikecualikan, bukan termasuk ghibah, tapi termasuk apa? Nasihat. Demikian pula idzaihi, yakni mau menitipkan barang. Saya ini mau safar, ya, punya harta ini, saya titipkan kepada fulan, bagaimana menurut pendapatmu? Ya, maka ini juga tidak termasuk ghibah. Naam. Au muamalati, atau muamalah dengannya, ya, atau selain dari itu. Atau mau bertetangga, dia mau beli kaplingan, ya, kaplingan di sini atau kaplingan di sini. Dilihat tetangganya bagaimana sini, ya. Dia tanya tetangga, kalau tetangga yang rumah ini kira-kira bagaimana? Nah, sehingga disarankan jangan yang situ karena orangnya suka bicara tetangganya. Di situ aja. Ya, tetangga yang situ lebih bagus. Orangnya suka ngajak sholat, enggak pernah ghibah tetangganya dan lain-lain. Ini termasuk tidak mengapa. Naam. Demikian pula, beliau sebutkan, yakni kalau seorang Kalau melihat seorang yang baru belajar, dia keluar masuk di tempatnya mubtadi, ya, di tempatnya ahli bid'ah, ya, atau orang fasik, yang dia mau mengambil ilmu dari mubtadi atau orang fasik itu, maka dinasihati. Ya. Ini juga tidak termasuk ghibah, ya, tidak termasuk ghibah. 6. Dan seterusnya, kemudian yang kelima, 6. An yakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Tidak termasuk ghibah kalau orang yang diceritakan itu adalah orang yang terkenal kefasikannya dan kebidahannya. Ya. Dia memang gak malu kalau bermaksiat. Ya. Di jalan-jalan mabuk, di jalan-jalan memaki. Maka disebutkan, fulan itu pemabuk, fulan suka memaki. Nah, karena dia sendiri tidak malu. Ini tidak termasuk ghibah. Ya. Kalau orang yang berbuat jelek itu memang dia orang yang mujahiran, orang yang terang-terangan. Maka tidak termasuk ghibah ketika menyebutkan kejelekan orang tersebut. 6. Kemudian yang keenam, ya, adalah ta'rif, ya, dalam rangka pengenalan, maka ini tidak termasuk ghibah. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bil laqabin, 6, kal a'raj wa asam wal a'ma dan lain-lain, wal ahwal wa ghairihim, maka boleh 6 menyebutkan yang demikian itu. Yakni ta'rif, misalnya ada fulan, ya, ada fulan, namanya sama, ada 5 orang misalnya, ya. Yang satu kurus, yang satu keriting, yang satu gendut, yang satu pincang, yang satu juling dan lain-lain. 6. Fulan yang mana? Oh, fulan yang gendut. Oh, fulan yang keriting, fulan yang ini tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena memang sudah terkenal dengan istilah itu. Sudah terkenal dengan istilah tersebut. Tetapi kalau 6 seorang menyebutkan, oh, fulan itu memang gini, ya, gendut dia, hitam dia begini. Nah, ini termasuk ghibah. Tapi kalau lakob memang terkenal, kalau tidak disebutkan tidak tahu. Ini kasih uang kepada si A. Padahal si A ada banyak. Dia kasih, loh, kasih ke siapa? Si ini. Loh, bukan yang itu maksud yang ini. Tadi kamu enggak bilang. Kalau kamu bilang si A yang tinggi, nanti saya kasih yang tinggi. Ya, padahal salah dikasih ke si A yang pendek, ya. Nah, wallahu taala alim bisawab, ini 6 beberapa hal yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya kami minta maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.